kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bahkan seluruh Bani Hashim yang belum masuk Islam pun diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan ini sudah kita bahas sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas dari pemboikotan tersebut. Kemudian yang sudah kita bahas juga adalah wafatnya Abu Talib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekitar tahun ke-10 kenabian. Dan dengan wafatnya Abu Talib, kemudian setelah itu juga wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, maka dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin dipersulit, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya semakin diintimidasi, semakin diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan bukan hanya sekedar diganggu, disiksa, dihinakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian pada pembahasan yang keempat yang sudah kita mulai beberapa pertemuan, yaitu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif untuk berdakwah. Dan pada pembahasan yang keempat ini, kita sudah mulai dengan kisah Khadijah radhiyallahu anha sampai beliau wafat. Kemudian juga kita sudah mulai dengan semakin dahsyatnya gangguan yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Maka kita lanjutkan pembahasan yang keempat ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis di sini mengatakan setelah kematian Abu Talib dan Siti Khadijah radhiyallahu anha, Siti itu tentunya adalah panggilan, maksudnya Sayyidati, sedangkan nama beliau adalah Khadijah. Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan maksud dari Siti adalah tuanku untuk perempuan. Kalau seandainya laki-laki, Sayyidi. Sayyidi. Dan biasa di tengah kaum muslimin terkenal yang merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil As-Sayyid bagi laki-laki, atau Asy-Syarif. Adapun perempuan maka dipanggil As-Sayyidah atau Asy-Syarifah. Seperti misalkan Masjid Asy-Syarifah Salihah di Martapura, di Pondok Pesantren Bakkah, nama masjidnya Masjid Asy-Syarifah Salihah. Berarti yang membangun adalah Asy-Syarifah, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi perempuan bernama Salihah. Asy-Syarifah Salihah. Dan juga terkenal dengan panggilan Habib kalau di Indonesia. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah radhiyallahu anha, maka semakin dahsyat gangguan yang diderita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaumnya. Ini sudah saya bahas, wafatnya Khadijah, kemudian semakin dahsyatnya gangguan yang diderita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semakin berani secara terang-terangan menyakiti beliau. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke Taif, satu tempat yang berjarak sekitar 80 km dari Mekah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking beratnya dan dahsyatnya derita yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau pun minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berhijrah ke Habasyah. Ini menunjukkan saking beratnya derita yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ingin berhijrah ke negeri Habasyah. Akan tetapi tidak jadi karena ada seorang yang bernama Ibnu Daghinnah menjamin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau karena semakin orang-orang kafir Quraisy berani bahkan secara terang-terangan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akhirnya pergi ke Taif. Pergi ke Taif ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tatkala beliau sendirian karena Abu Talib sudah meninggal, kemudian Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal. Tidak ada yang memberikan dari manusia yang memberikan tempat untuk bisa membela beliau. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dakwah di kota Mekah belum benar-benar memberikan hasil maksimal. Maka akhirnya beliau berpikir untuk keluar dari kota Mekah dan berdakwah di tempat lain, yaitu di kota Taif. Beliau berpikir bahwa berdakwah di kota Taif mungkin akan mendapatkan penerimaan ataupun ada orang yang menolong dakwah beliau. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Taif. Kenapa Taif yang dipilih, bukan daerah lain? Ini patut kita bahas. Taif yang dipilih bukan daerah lain karena di daerah Hijaz. Hijaz itu adalah kumpulan Mekah, Madinah, Taif dan semisalnya. Daerah Hijaz setelah Mekah, daerah yang sangat terkenal adalah Taif sebelum Madinah. Makanya beliau pergi ke Taif. Ini sebab yang pertama. Kenapa beliau memilih Taif untuk berdakwah setelah kota Mekah beliau diintimidasi dan disakiti? Karena Taif adalah al-markazus tsani, markaz yang kedua untuk kekuatan kepemimpinan di daerah Hijaz. Oleh karenanya beliau memilih daerah Taif. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebab yang kedua kenapa Taif yang dipilih, yaitu karena paman-paman beliau, paman dari saudara ibu, berasal dari Bani Thaqif. Dan Bani Thaqif adalah kabilah yang paling besar yang tinggal di Taif. Paman-paman beliau berasal dari Bani Thaqif. Dan Bani Thaqif adalah kabilah yang paling besar yang tinggal di Taif. Dan dari Bani Thaqif inilah Halimah As-Sa'diyah yang merupakan ibu sepusuan beliau. Halimah As-Sa'diyah. Sedikit kenapa saya menamai anak saya dengan Halimah, salah satu historinya adalah ini. Ibu yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Halimah As-Sa'diyah. Dan juga dari sisi makna, Halimah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Sabirah, penyabar, wanita penyabar. Halimah wanita yang penyabar plus tidak balas dendam. Maka kemudian beliau pergi ke Taif. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perlu diperhatikan juga bahwa sebab yang ketiga, sebab yang kedua tadi itu, karena orang-orang Taif yang menguasinya dari Bani Saqif, yaitu paman-paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi Halimah As-Sa'diyah. Sebab yang ketiga kenapa Taif dipilih adalah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab banyak yang murtad. Kecuali Quraisy dan Bani Thaqif. Nah, ini sebab yang mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu tidak tahu, bahwa kenapa beliau diperintahkan untuk ke Taif. Ternyata sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab banyak yang murtad. Kecuali yang sedikit murtad adalah orang Quraisy dan orang Bani Thaqif, yang mereka adalah penguasa di daerah Taif. Oleh karenanya mereka banyak sekali membantu dalam peperangan-peperangan Islam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke Taif mencari suaka politik, tidak. Tetapi beliau tujuan utamanya berdakwah. Setelah dakwahnya di Mekah tidak diterima atau kurang diterima oleh sebagian besar masyarakat Mekah, bahkan beliau mendapati intimidasi, kemudian disakiti, diteror para sahabatnya demikian, maka beliau berdakwah ke tempat lain. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa ardullahi wasi'ah, tanah Allah itu luas. Tidak diterima dakwah di sini, maka berdakwah di tempat yang lain. Yang penting tidak memadamkan kita untuk berdakwah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan Taif itu adalah sebuah daerah yang terkenal. Jarak antara Taif dengan Mekah sekitar 80 km. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini, beliau pergi dan pulang dari Taif dengan berjalan kaki, ditemani oleh maulanya. Maula itu adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Maka budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah di sini disebut dengan maula. Itu hukum dalam Islam. Setiap budak yang dimerdekakan oleh seseorang, maka budak ini yang dimerdekakan disebut maula. Biasanya menjadi pembantu, kemudian menjadi kawan dekat. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif ditemani maulanya. Maulanya di situ adalah Zaid bin Harithah. Salah seorang hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal berkulit hitam. Ini menunjukkan saudara se-Islam dan se-iman tidak mengenal kulit, ras, strata pendidikan, strata ekonomi, jabatan, dan semisalnya. Zaid bin Harithah. Dan bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut Zaid bin Harithah ini sebagai Zaid bin Muhammad. Saking dekatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut Zaid sebagai anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat yang berbunyi, "Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak salah seorang dari kalian. Maka tinggalkan itu ucapan Zaid bin Muhammad. Ya, saking dekatnya. Zaid bin Muhammad bin Harithah radhiyallahu anhu. Beliau bertujuan untuk berdakwah dan mencari suaka dan perlindungan orang-orang Taif dari gangguan kaumnya. Nah, ini perkataan mencari suaka tidak, tetapi berdakwah. Berdakwah kemudian mencari orang-orang yang bisa didakwahi, akhirnya menegakkan Islam bersama-sama. Dan beliau pergi dan pulang dari Mekah ke kota Taif, Taif Mekah, dalam berjalan kaki. Dan disebutkan di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra yang ditulis oleh Ibnu Sa'd, Rasulullah SAW keluar ke kota Taif di bulan Syawal, tanggal 27 Syawal, tahun ke-10 dari kenabian. Tanggal 27 Syawal, tahun ke-10 dari kenabian. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sesampainya dan dalam perjalanan, setiap kali Rasulullah SAW melalui satu kabilah atau suku, maka beliau mengajak mereka kepada Islam. Akan tetapi tidak satu pun kabilah yang menerima ajakan beliau. Ini menunjukkan semangatnya Rasulullah SAW berdakwah. Dan ini harus kita warisi sebagai umat Islam. Mendakwahkan Islam. Jika di tengah-tengah kaum muslimin, kita dakwahkan Islam yang benar. Jika di tengah-tengah orang-orang kafirin, orang-orang kafir, maka kita dakwahkan Islam agar mereka masuk dalam agama Islam. Sesampainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Taif, beliau menemui 3 bersaudara yang merupakan kepala suku penduduk Taif. Mereka adalah putra Amr ibn Umair Ats-Tsaqafi, yaitu Abdi Yalail, Mas'ud dan Hubaib. 3 orang yang ditemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini pemuka-pemuka daerah Taif. Pemuka-pemuka daerah Taif. Dan mereka ini 3 bersaudara. Yang pertama yaitu Abdu Yalail. Yalil. Kalau bahasa Arabnya Yalil. Abdu Yalil. Di dalam riwayat yang lain, Ibnu Abdi Yalil. Ibnu, pakai Ibnu. Tetapi di sini disebutkan Abdu Yalil. Semuanya anak Amr ibn Zubair ibn Umair. Semua ini adalah anak Amr ibn Umair. Kemudian yang kedua Mas'ud bin Amr ibn Umair. Kemudian yang ketiga Habib. Jadi ada 3 namanya, Abdu Yalil, kemudian Mas'ud, kemudian Habib. Nama bapaknya seluruhnya adalah ada Amr ibn Umair. Ya. Mereka ini pemimpin-pemimpin. Dan subhanallah, mereka ini nantinya masuk Islam. Nanti mereka kan, saya akan ceritakan sekarang, bagaimana perkataan mereka sangat buruk kepada Rasulullah SAW. Tapi ternyata tahun ke-8 Hijriah, atau tahun ke-9 Hijriah, 1 tahun sebelum penaklukan kota Mekah, mereka masuk Islam. Ya, jadi perkataan mereka yang buruk dulu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Taif itu diampuni oleh Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa annal hijrata tahdimu ma qablaha. Dan apakah engkau tidak mengetahui bahwa hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Wa annal islam yahdimu ma qablah. Dan Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. 3 orang ini, Abdu Yalil, kemudian satu lagi, yang kedua Mas'ud, yang ketiga Habib. Ya, semuanya anak dari Amr ibn Umair. Mereka ini nantinya masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Dan seluruhnya masuk Islam. Seluruh dari kaum Taif pun masuk Islam. Karena mereka bertiga membawa seluruh kaumnya ke kota Madinah untuk masuk Islam. Maka Rasulullah SAW menemui mereka, berbicara dengan mereka. Beliau menghadap mereka dan mengajak mereka masuk Islam. Lalu berkatalah salah seorang dari mereka, "Huwa yamrutu thiyabal Ka'bah in kana Allahu arsalak." Dia akan menyobek-nyobek kain pakaian Ka'bah seandainya benar Allah mengutus kamu. Maksudnya dia itu adalah saya. Jadi yang pertama tadi Abdul Jalil mengatakan, "Saya akan merobek kiswah Ka'bah, kelambu Ka'bah, kalau memang benar Allah mengutusmu." Ini celaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mana mungkin, mustahil Allah mengutus engkau sebagai nabi. Kemudian orang yang kedua berkata, "Ama wajadallahu ahadan yursiluhu ghayrak." Apakah Allah, memang Allah tidak mendapati orang lain selain engkau? Ini yang sering saya ceritakan. Bagaimana orang kalau dihina, maka ingatlah bagaimana Rasulullah SAW dihina. Tidak lebih dari apa yang didapati oleh Rasulullah SAW. Coba bayangkan antum. Kalau saya berbicara di sini, "Eh Din, enggak ada ustaz selain ente. Turun sana." Itu gondok lonteng, dung dung dung dung. Gimana itu ya? Susah. Ya, kita disuruh berdakwah kemudian dihinakan seperti itu. Mau menyombongkan diri gimana? "Ama wajadallahu ahadan yursiluhu ghayra?" Apakah tidak ada? Apakah memang tidak ada? Allah tidak mendapati orang selain engkau yang menjadi rasulnya? Maksudnya kalau bahasa kita, adakah orang yang lebih pantas dibandingkan engkau? Kok ente yang dipilih gitu? Itu kan menghina sekali. Kemudian yang, dan itu yang dikatakan, yang mengatakan adalah Mas'ud. Mas'ud bin Amr bin Umair. Yang ketiga mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan berbicara denganmu. Karena sekiranya kamu sebagai rasul, tentu kamu orang yang sangat berbahaya jika aku membantah ucapanmu. Wallahi la ukallimuka abada. Aku tidak akan bicara dengan engkau selamanya. La in kunta rasulan minallah kama taqul, la anta a'zamu khataran min an arudda 'alaikal kalam." Kalau engkau rasul sebagaimana yang engkau akui, maka aku takut kalau aku bantah engkau, maka aku tidak pantas untuk membantah. Ini sebenarnya perkataan dari satu sisi mengagungkan, tapi sebenarnya ingin merendahkan, menghina Rasulullah SAW. Artinya mana mungkin engkau rasul? Kalau seandainya engkau rasul, aku tidak akan bantah perkataanmu. Sekarang aku bantah engkau, berarti engkau bukan rasul. Itu loh maksudnya. Ini semua adalah penghinaan yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak meninggalkan mereka seraya berpesan kepada mereka, "Idza fa'altum ma fa'altum faktumu anni." Jika kalian bersikap demikian, maka tolong rahasiakanlah masalahku ini. Maksudnya apa? Kalau kalian memang tidak mau menerima dakwahku, tidak mau menerima ajaranku, maka sudah diam. Enggak usah cerita ke orang-orang. Ini urusan kita berempat. Tujuannya apa? Nanti akan saya sebutkan dalam pelajaran. Hikmah yang kita bisa ambil dari cerita ini. Tujuannya adalah bahwa tidak semua orang harus tahu segala rahasia. Karena agar tidak menimbulkan kekacauan di tengah orang banyak. Karena kalau sudah berurusan dengan orang banyak, maka yang terjadi adalah kegaduhan, kericuhan. Makanya beliau mengatakan, "Idza fa'altum ma fa'altum faktumu anni." Jika kalian memang menolak apa yang aku dakwahkan, maka sembunyikan tentangku. Ternyata para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga orang ini tidak amanah. Mereka malah provokasi penduduk Taif, terutama anak-anak kecil, budak-budak, agar menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Thaif di antara penduduknya selama 10 hari. Selama itu beliau selalu bertemu dengan para pemuka mereka dan mengajak mereka masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka berkata, "Keluarlah kamu dari negeri kami." Mereka pun memprovokasi orang-orang bodoh mereka. Maka mereka berdiri berderet menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berderet di situ maksudnya adalah jadi dua. Misalkan ini ada jalan, kemudian penduduk Thaif berderet. Ya, berdiri sejajar secara berurutan dari ujung sampai ujung. Ya, dua saf. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan. Tidaklah beliau mengangkat kaki dan meletakkannya kecuali mereka melemparkan batu-batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka melukai kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah disebutkan karena Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu yaqihi bi nafsihi hatta laqad asabahu shijajun fi ra'sih. Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu menahan dengan badan beliau agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terkena batu. Tetapi susah untuk ditahan karena dari kanan dan kiri sampai kepala beliau terdapat beberapa luka sehingga bocor. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya berlindung dalam sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah kedua-duanya anak Rabi'ah. Dan dua orang ini adalah pemimpin yang ada di kota Mekah. Dan dua orang yang paling sadis menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua orang ini, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, mati dengan mengenaskan di peperangan Badar Al-Kubra. Utbah bin Syaibah. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, dua orang. Yang pertama namanya siapa? Utbah, yang kedua namanya Syaibah. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dilempari dengan batu oleh orang-orang Thaif ketika bersembunyi di kebunnya Utbah dan di kebunnya Syaibah. Ini masih di Thaif ini ceritanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau di situ berteduh. Kemudian beliau di situ mengobati luka beliau. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meskipun dalam keadaan demikian, maka tidak menyurutkan beliau untuk tetap berdakwah. Ini pelajaran bagi seorang pendakwah agar mempunyai hamasah, semangat untuk berdakwah. Sudah azan? Baik, azan dulu, silakan. Saya lanjutkan. Lihat bagaimana beratnya berdakwah yang dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siksaan yang beliau hadapi sangat berat. Dipermalukan di sepanjang kota, disiksa oleh orang-orang bodoh, anak-anak kecil dan para budak. Kemudian setelah itu luka yang beliau hadapi, tidak ada yang menolongnya pada saat itu. Zaid bin Harithah yang mengawani beliau juga dalam keadaan terluka. Maka ini pelajaran bagi para pendakwah agar jangan pernah putus asa dalam berdakwah. Kalau seandainya bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya ada sebagian pendakwah yang mungkin mengatakan cukuplah saya sudah sampai di sini saja. Lebih baik saya putuskan untuk berdakwah. Ada pernah orang berkata kepada saya sebenarnya tidak ingin lagi berdakwah. Ini tidak benar. Mendapati sedikit permasalahan, mendapati sedikit rintangan, ujian, kemudian dia berhenti dari tugas yang sangat mulia, yaitu berdakwah. Maka orang-orang seperti ini, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kejadian Taif. Sangat berat, sangat menghinakan beliau. Tetapi beliau tetap saja berdakwah. Bahkan dalam keadaan seperti itu nantinya beliau juga berdakwah. Kemudian yang saya ingin katakan juga, ketika orang dalam keadaan seperti ini, maka tidak ada yang bisa dia sandari pada saat itu kecuali Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Setelah itu dengan doa beliau yang masyhur. Ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Syekh Ali Tantawi di dalam kitab Rijalun Minat Tarikh. Beliau mengatakan, "Wahuna qad waqad balagha al-haul hadha al-mablagh." Saat itulah kesulitan benar-benar sudah memuncak. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doaan. Maka saat itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan sebuah doa. Kata beliau, kata Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah, "Ma talautuhu marratan illa fadat aynaya." Tidaklah aku setiap kali membaca doa tersebut kecuali kedua mataku berlinang air mata. "Wa ma ahsibu ahadan yasma'uhu wa yafhamuhu yamliqu qalbahu an yasila min ar-riqqah dam'an min aynayhi." Dan aku tidak mengira ada seseorang yang mendengar doa tersebut, memahami doa tersebut, dia bisa menahan hatinya agar tidak memerintahkan kedua matanya untuk mengalirkan air mata. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah tenang berlindung di kebun, maka beliau menghadap Allah. Ini pelajaran bagi kita bahwa kadang kita terlalu sombong dengan kekuatan kita. Kadang seseorang terlalu sombong dengan hartanya, kekuatan tubuhnya, kepintaran akalnya, dan segala macam perihal-perihal dunia dan melupakan Allah. Ingin tahu apakah kita benar-benar bersandar kepada Allah, lihat doa. Lihat persentase doa kita dalam kehidupan kita. Dan doa tidak mesti harus di masjid. Tidak mesti harus di antara azan dan iqamah. Doa tatkala kita di atas kendaraan, berjalan kaki, duduk, berdiri, berbaring, berdoa. Dalam segala macam urusan kita. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Maka orang kadang-kadang dalam keadaan kesulitan yang sangat memuncak. Maka tidak ada lain. Dia bersandar kepada Allah. Dan salah satu bentuk real dia bersandar kepada Allah, doa. Ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan, kata para ulama. Lihat doa Rasulullah SAW yang sangat indah. Dan doa ini doa yang masyhur di tengah para ahli sejarah. Disebutkan di dalam kitab As-Sirah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Kemudian di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian disebut oleh Abu Nuaim Al-Isfahani dalam kitab Dalailun Nubuwah. Jadi doa ini masyhur. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, dalam keadaan seperti itu menyulitkan menghinakan beliau dalam keadaan benar-benar terdesak. Maka beliau berdoa, "Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya usahaku." Subhanallah. Dalam keadaan seperti itu, beliau masih menghinakan diri di hadapan Allah. Sedikitnya usahaku. Wa hawani 'alan nas, dan kehinaanku di atas manusia. Ya arhamar rahimin, yang maha pengasih dari seluruh yang mengasihi. Anta rabbul mustadha'afin wa anta rabbi. Engkaulah rabb orang-orang yang lemah, dan engkaulah rabbku. Ila man takiluni, kepanakah engkau hendak menyerahkan diriku? Maksudnya, kalau aku tidak berserah kepadamu, ya Allah, aku akan mau kemana? Ila man takiluni. Ila ba'idin yatajahhamuni. Apakah kepada orang yang jauh yang membuat aku sedih? Am ila aduwin malaktahu amri. Ataukah kepada musuh yang engkau kuasakan dia atas urusanku? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Jika memang tidak membuatmu murka kepadaku, maka aku tidak pedulikan. Artinya, kalau aku engkau serahkan kepada musuhmu, musuhku, kalau itu membuat engkau ridha, ya Allah, maka aku tidak peduli. Serahkanlah aku kepada musuh. Ya, benar-benar bersandar kepada Allah. Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali, walakin afiyataka hiya awsa'u li. Namun keselamatan darimu jauh lebih luas bagiku. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala kegelapan. Wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabak. Dan karenanya segala urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Janganlah timpakan kemarahanmu dan kemurkaanmu kepada aku. Au yahilla alaiya sakhatuk lakal utba hatta tarza. La hawla wa la quwata illa billah. Hanya padamu tempat mengadu hingga engkau merasa ridha. Dan tidak ada daya upaya kekuatan kecuali dengan izinmu. Para ikhwah, hafal doa ini. Terutama yang sering gesah, gelisah. Yang sering galau hatinya. Banyak masalah. Pernikahan di ujung tanduk. Gimana? Pernikahan di ujung tanduk. Gugur sedikit lagi. Ya, hutang terlilit di mana-mana. Persengketaan tidak pernah habis-habis antara orang tua, anak orang tua, kakak, adik, paman, bibi, keponakan, sepupu. Maka baca doa ini. Doa yang benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika dua putra Rabi'ah melihat Rasulullah SAW dalam kondisi demikian, mereka mengutus seseorang budak yang bernama Addas. Nah, di sini dimulai kisah Addas. Ini budak, ya, Addas. Untuk membawa setangkai anggur. Nah, di sini Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, dua-duanya anak Rabi'ah, berbelas kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini sebenarnya permasalahan hati. Utbah dan Syaibah, mereka berbelas kasihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala tidak ada kawan-kawannya. Saya sering mengatakan manusia itu sangat terpengaruh dengan lingkungan sosialnya. Apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasa, dia baca, dia pelajari, dia akan sangat terpengaruh dengannya. Berapa banyak orang-orang yang asalnya lurus, karena lingkungan sosialnya buruk, maka menjadi buruk. Berapa banyak orang-orang yang matanya terjaga, telinganya terjaga, lisannya terjaga, kemaluannya terjaga, gara-gara lingkungan sosialnya buruk, maka menjadi buruk. Di sini mulai kisah Addas. Addas yang mengutus siapa? Utbah dan Syaibah. Ibnai Rabi'ah. Dua-duanya adalah anak dari Rabi'ah. Yang mana kalau di Mekah, di hadapan kawan-kawannya dia paling bengis menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diutuslah Addas, seorang budak. Dan Addas ini beragama Nasrani. Utbah dan Syaibah mengatakan, "Khudh qitfan min hadzal 'inab fad'hu fi hadzal tabaq." Ambil setangkai anggur dan letakkan di tempat ini. "Tsumma dhhab bihi ila dzalikar rajul." Lalu engkau pergi dengan membawa setangkai anggur tersebut kepada orang tersebut. "Faqul lahu ya'kulu min, ya'kul minhu." Dan ucapkan kepadanya, silahkan makan dari setangkai anggur ini. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'ala Addas. Lalu Addas pun melakukannya, thumma aqbala bi hatta wada'ahu baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia membawanya sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Addas berkata, "Kul, makanlah." Maka ketika diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakannya sambil mengucapkan bismillah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan mengucap bismillah. Disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi Allah Ta'ala ala awwali ta'amih wa yahmaduhu fi akhirih fa yaqulu 'inda inqidai alhamdulillah alladhi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'alahu makhraja." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali memulai makan, beliau mengucapkan bismillah. Bismillah saja, tidak perlu pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan sebagian ulama menyatakan jika pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagian ulama menyatakan bid'ah, karena ucapan bismillah saja. Sebagaimana dalam hadis yang lain, beliau mengatakan kepada seorang anak kecil, "Ya gulam sammillah." Wahai anak kecil, jika kamu makan, ucapkanlah bismillah. Dan belum ada contohnya dari Rasulullah SAW mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. Dan beliau setiap akhir sholat memuji Allah, akhir makan memuji Allah, alhamdulillah. Ya. Baik. Kemudian para ikhwah, kemudian beliau makan. Maka Addas mengatakan, "Wallahi inna hadzal kalam ma yaqulu ahlu hadhihi al-bilad." Sesungguhnya ucapan seperti ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri-negeri sekitar sini. Maksudnya ucapkan bismillah tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min ahli ayyil biladi anta ya Addas wa ma dinuk?" Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Dari negeri manakah kamu dan apa agamamu?" Subhanallah. Dalam keadaan seperti ini masih berdakwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam luka-luka, dihinakan, dakwah ditolak, masih berdakwah. "Kamu dari mana? Agamamu apa?" Maka Addas menjawab, "Nasrani. Saya adalah seorang Nasrani. Wa ana rajulun min ahli Ninawa. Dan aku berasal dari negeri Ninawa." Ninawa, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membacanya, cara membacanya adalah bikasri awwali Ninawa. Wasukuni thani, ni nawa. Artinya dikasrahkan huruf awalnya dan huruf yang keduanya diberikan sukun. Ya. Begini cara orang Arab dahulu agar tidak salah baca. Dijelaskan, diberikan kasrah pada huruf awalnya dan diberikan sukun pada huruf keduanya. Berarti cara membacanya Ninawa. Jadi terjemahannya keliru, bukan Nainawa, Ninawa. Ya. Dan dia adalah desa yang di situ Nabi Yunus bin Matta alaihi salam tinggal. Sekarang berada di mana? Di Mosul. Mosul di mana? Irak. Ya, ini orang ini berasal dari sana. Ninawa adalah sebuah daerah di Mosul, Irak. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Addas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Addas, min qaryatir rajuli salih Yunus bin Matta. Engkau dari perkampungan laki-laki yang saleh, yaitu Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Faqala Addas, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta. Addas berkata, apa yang membuat kamu mengenal Yunus bin Matta? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah saudaraku. Dia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Yunus bin Matta adalah saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Imran. Dari keturunan Imran. Ya, Yunus bin Matta. Maka seketika itu juga Addas merangkul kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menciuminya serta mencium kedua tangan dan kaki beliau. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk Islam. Ya, masuk Islam. Nah, di sini terdapat permasalahan, mencium tangan enggak jadi masalah, mencium kepala tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah mencium kedua kaki, telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berarti sujud kepada selain Allah. Maka jawabannya adalah saat itu belum diharamkan sujud kepada selain Allah. Saat itu belum keluar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Lau kuntu amiran ahadan yasjudu li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Waktu itu belum keluar hadis ini. Jadi jawabannya, kenapa Addas radhiyallahu anhu boleh mencium kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya yang pertama adalah waktu itu belum diharamkan untuk sujud kepada selain Allah dalam praktek sujud ibadah atau sujud ritual sebagai ibadah. Jawaban yang kedua adalah khusus untuk Rasulullah. Khusus untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Addas akhirnya radhiyallahu anhu masuk Islam dan termasuk dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizish Sahabah. Kitab Al-Isabah fi Tamyizish Sahabah bahwa beliau adalah termasuk golongan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu ketika menyaksikan hal tersebut, kedua putra Rabi'ah itu masing-masing berkata kepada saudaranya, ketahuilah bahwa budakmu itu telah dibuat rusak oleh laki-laki itu. Masuk Islam. Ya, asalnya ingin berbelas kasihan, ternyata didakwahi budaknya. Ketahuilah bahwa budakmu telah dirusak oleh laki-laki tersebut. Falamma ja'ahuma Addas qala lahu wailak ya Addas ma la tuqabbil ra's hadzal rajul wa dayhi wa qadamai. Maka ketika Addas kembali menemui mereka, mereka berkata, celaka engkau, apa yang kamu lakukan? Engkau sudah mencium kepalanya, kedua tangannya, kedua kakinya. Addas radhiyallahu anhu berkata, ya sayyidi, ma fil ardi khairun min hadza. Wahai tuanku, tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang lebih baik daripada laki-laki itu. Laqad akhbarani bi amrin ma ya'lamuhu illa nabi. Sungguh dia telah memberitahukan sesuatu kepadaku, tidak diketahui sesuatu tersebut kecuali seorang nabi. Maka keduanya mengatakan, waihak ya Addas, layang sarifannaka an dinik fa inna dinaka khairun min dini. Celaka engkau wahai Addas, jangan sampai laki-laki itu membuat kamu meninggalkan agamamu, karena agamamu itu lebih baik untukmu. Ini menunjukkan provokasi dari Utbah dan Syaibah. Padahal mereka sendiri saja tidak beragama Nasrani. Kalau seandainya mereka mengatakan bahwa agama Nasrani lebih baik daripada agama Islam, maka niscaya mereka akan masuk dalam agama Nasrani. Tapi mereka sendiri tidak masuk. Tapi hanya sekedar ingin memprovokasi Addas. Ini sampai di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita dari Addas. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita-cerita tersebut disebutkan dalam kitab As-Sirah ditulis oleh Ibnu Hisham, kemudian Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Nukathir, kemudian Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Imam Luqayyim, kemudian At-Tabaqat yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad. Saya tekankan penyebutan sumber-sumbernya agar kita percaya dengan cerita tersebut, karena berarti ada sumbernya, ada riwayatnya. Ini pelajaran bagi kita bahwa bagaimana Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat luar biasa begini, beliau tetap berdakwah dan akhirnya berhasil masuk Islam. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu orang tersebut lebih utama dibandingkan harta yang paling berharga bagi orang Arab. Ini pelajaran bagi kita. Apapun status Anda, mau Anda ustaz, mau Anda kiai, ulama, jangan pernah surut berdakwah. Atau juga mau Anda murid, jangan pernah surut berdakwah, mendakwahkan Islam. Karena kita akan terlepas dari kerugian yang disebutkan oleh Allah ketika kita berilmu, beramal, dan berdakwah, kemudian sabar dalam dakwah. Allah berfirman dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Seluruh manusia dalam kerugian, kecuali manusia yang mempunyai di dalam dirinya empat sifat. Illa alladzina aman wa aminus salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Kecuali orang yang beriman, yaitu ilmu. Kemudian beramal saleh, kemudian saling menasihati dalam kebenaran, yaitu berdakwah. Yang ketiga, saling menasihati dalam kesabaran, yaitu sabar tatkala berdakwah. Maka Anda akan terlepas dari kerugian sebagai seorang manusia ketika berdakwah. Dan jangan sampai malas. Dan di zaman sekarang sangat mudah untuk berdakwah. Ya, di antaranya menyebarkan tulisan-tulisan bermanfaat asalkan sumbernya benar. Ya. Maka sangat mudah ini untuk berdakwah di zaman sekarang. Mendakwahi orang tua, mendakwahi anak istri mendakwahi kakak, adik, paman, bibi sangat mudah di zaman sekarang. Maka jangan sampai terlepas dari dunia dakwah. Karena mendakwahkan agama Islam termasuk pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini pelajaran yang menarik dari kisah Ad-Das yang berasal dari daerah mana tadi? Ninawa, daerah dari Ninawa. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya kembali ke Mekah dari Taif dalam keadaan sedih, penuh kesedihan, dan hal yang paling menyakiti dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perlakuan orang-orang Taif kepada beliau. Perlakuan Bani Thaqif kepada beliau. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Hal ata 'alaika yawmun kana ashadda min yaumi Uhud?" Pernahkah ada peristiwa yang engkau lalui wahai Rasulullah yang lebih dahsyat, lebih menyakitkan daripada peristiwa perang Uhud? Perang Uhud menyakitkan. Kepala, penutup kepala perang beliau masuk ke dalam gigi geraham. Kemudian beliau luka-luka, giginya patah. Menyakitkan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, adakah peristiwa yang lebih menyakitkan dari perang Uhud? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Laqad laqitu min qaumik ma laqit." Aku sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kaummu. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Sedangkan perlakuan yang paling berat yang pernah aku dapati dari mereka adalah pada hari Aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil ibni Abdi Kilal Kulal falam yujibni ila ma aradtu. Ketika aku menawarkan diri, yaitu dakwahku, kepada Ibnu Abdi Yalil. Nah, di sini kan namanya. Kalau tadi namanya siapa? Abdu Yalil. Ini ada ibnunya, Ibnu Abdi Yalil. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang benar adalah Ibnu Abdi Yalil. Ada tiga saudara tadi. Siapa namanya? Ibnu Abdi Yalil, Mas'ud dengan Habib. Ya. Jadi dalam riwayat Bukhari namanya adalah Ibnu Abdi Yalil. Dalam kitab-kitab sejarah namanya hanya Abdu Yalil. Dan yang benar adalah dalam kitab-kitab hadis Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kilal, tetapi ia tidak mau menerima apa yang aku inginkan. Fantalaqtu ana mahmumun ala wajhi. Maka aku pun pergi sambil berjalan kembali dalam keadaan hatiku yang gelisah dan bersedih sekali. Falam astafiq illa wa ana biqarnith tha'alib. Aku baru sadar ketika aku berada di Qarnuth Tha'alib. Qarnuth Tha'alib adalah disebut juga Qarnul Manazil. Miqat sekarang untuk penduduk kota Taif dan juga penduduk kota Najd seperti Qasim, Riyadh, Dammam, Bahrain, itu miqatnya adalah Qarnul Manazil. Jadi Qarnul Tha'alib nama lainnya adalah Qarnul Manazil. Jarak antara Qarnul Manazil atau Qarnul Tha'alib dengan Mekah sekitar 80 km. Jadi beliau ceritanya beliau sudah mendapati demikian sampai beliau terpingsan, sampai beliau terletak di Qarnuth Tha'alib. Kemudian farafa'tu ra'si. Lalu aku pun mengangkat kepalaku. Ini artinya beliau tersadarkan, beliau mengangkat kepala. Fa idza ana bi sahabah qad adhallatni. Maka terlihat ada awan yang memayungiku. Fanadhartu fa idza fiha Jibril. Aku pun terus perhatikan, ternyata muncul dari awan tersebut malaikat Jibril. Fanadani. Kemudian dia memanggilku dan berkata, Inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu dan perlakuan mereka kepadamu. Kemudian, waqad ba'atha Allahu ilayka malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Allah telah mengirim kepadamu malaikat penjaga gunung untuk kamu perintahkan kepadanya apapun yang kamu inginkan atas kaummu. Malaikat gunung diperintahkan oleh Allah untuk membalas dendam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sesuai dengan kehendak Rasulullah. Maka fanadani malakul jibal fasallama alayya. Maka kemudian malaikat penjaga gunung itu memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku. Tsumma qala ya Muhammad. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dza faqala dzalika fi ma syi'ta in syi'ta an utbiq 'alaihimul akhshabain. Wahai Muhammad, kalau kamu menginginkan aku akan menghimpitkan mereka dengan dua gunung akhshabain. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua gunung akhshabain, dua gunung yang sangat besar yang menghimpit dua, yang menghimpit daerah Taif. Kata penjaga, malaikat penjaga gunung, kalau aku, engkau inginkan, aku akan himpitkan mereka dengan dua gunung tersebut. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu la syarikala. Man ya'budullah la yushriku bihi syai'an. Artinya, tidak. Bahkan aku berharap, semoga Allah melahirkan dari tulang-tulang sulbi mereka generasi yang akan menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini kesabaran jenis apa para ikhwan? Saya pernah bertanya kepada Syekh Abdul Razak, atau lebih tepatnya curhat. Beliau saya tanya dengan pertanyaan, wahai Syekh, kenapa sabar sulit untuk dilakukan? Beliau menjawab, karena li'anna manzilat as-sabr manzilat ar-rusul bal manzilatu ulul azmi. Karena sabar kedudukan para rasul, bahkan kedudukan para rasul dari ulul azmi. Makanya Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya para rasul dari ulul azmi. Maka sabar itu sulit karena memang dia kedudukan para rasul yang dari ulul azmi. Kemudian beliau mencontohkan, coba sekarang Ahmad, cerita ini beliau sebutkan. Ketika Rasulullah SAW ditolak di Taif, dilukai, disakiti, dilempari batu, dihinakan, diolok-olok. Kemudian datang malaikat gunung mengatakan, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain. Kalau seandainya kamu ingin, aku akan himpitkan kepada penduduk Taif dua gunung besar. Lihat apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Bal arju, tidak, bahkan aku berharap, an yukhrijallahu min aslabi man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'an. Aku berharap Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka generasi-generasi yang menyembah kepada Allah semata, tidak mensyirikkan dengannya sesuatu apapun. Lihat Ahmad, kata beliau, kalau Abdul Razak seperti itu, wahai malaikat gunung, jangan dua gunung. Gunung-gunung sekalian semuanya himpitkan kepada mereka. Lihat. Ini sabar jenis apa? Kata beliau seperti, saya masih ingat sekali, seakan-akan beliau berbicara sekarang di hadapan saya. Sabar jenis apa? Berat. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dan ternyata doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan. Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata keluar dari tulang sulbi Abu Talib, Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib. Dan keluar dari tulang sulbi Abu Jahal, Ikrimah bin Jahal, bin Abi Jahal. Dan keluar dari tulang sulbi Al-Walid ibn Mughira, Khalid ibn Al-Walid. Dan keluar dari tulang sulbi Al-As bin Wail, Amr ibn As. Dan keluar dari tulang sulbi Al-Mut'im ibn Adi, Jubair bin Mut'im. Sahabat-sahabat Rasulnya. Saya ulangi ya. Doa Rasulullah SAW ini dikabulkan oleh Allah. Keluar dari tulang sulbi Abu Talib yang tidak beriman, Ali bin Abi Talib. Yang disebut dengan Saifullah. Menantu Rasulullah. Kemudian keluar juga dari tulang sulbi Abu Talib, Ja'far bin Abi Talib. Salah satu Ahlul Bait Rasulullah SAW yang beriman. Keluar dari tulang sulbi Abu Jahal. Manusia paling bejat. Ini kalau ada Abu Jahal di tengah-tengah kita, pukuli. Ya, kumakan habis-habisan. Keluar Ikrimah bin Abi Jahal. Keluar dari tulang sulbi Al-Walid ibn al-Mughirah, Khalid ibn Walid. Yang termasuk juga Saifullah. Khalid ibn al-Walid. Panglima pasukan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari tulang sulbi Al-As bin Wail. Al-As bin Wail termasuk dari pemuka Quraisy kafir, musyrik. Amr ibn As. Amr ibn As, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam yang sangat luar biasa. Keluar dari tulang sulbi Mut'im ibn Adi, Jubair bin Mut'im. Sahabat Rasul, Jubair bin Mut'im. Dan banyak sekali keluar dari tulang sulbi orang-orang kafir, sahabat Nabi yang menyembah hanya kepada Allah semata. Akibat doa siapa? Rasulullah. Ini buah kesabaran. Maka para ikhwah, bagi kita yang berdakwah, terutama antum mungkin dakwah di tengah-tengah keluarga, istri, anak, belum dikabulkan oleh Allah, belum diterima oleh istri, terus berdakwah. Belum diterima oleh bapak, ibu, terus berdakwah. Dibarengi dengan doa, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan dakwahnya. Dan mungkin, mungkin, nilainya tidak saat itu, doa itu. Tetapi nanti pada waktu yang tepat. Ini sering saya dapatkan faedah kemarin dari Ustaz Syekh Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafizahullah. Beliau mengatakan, saya sering mengatakan doa kadang-kadang tidak dikabulkan oleh Allah pada saat kita berdoa. Tapi dikabulkan oleh Allah pada waktu yang cocok. Karena mungkin kalau dikabulkan langsung saat itu tidak cocok untuknya. Maka bersabarlah wahai orang yang berdoa. Janganlah putus asa. Contoh, kata beliau. Nabi Ya'qub. Bapaknya Nabi Yusuf. Betul? Ya'qub. Yusuf bin Ya'qub. Nabi Ya'qub berdoa kepada Allah selama 40 tahun agar bertemu dengan Nabi Yusuf. Belum dikabulkan oleh Allah. Kapan dikabulkan? Ketika Yusuf sudah menjadi pejabat di negeri Mesir. Sehingga ketika bertemu dia bisa memuliakan bapaknya dan saudara-saudaranya. Itu hikmah Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dari umur 20 tahun berdoa kepada Allah minta anak. Dikabulkan dapat anak Ismail dari Hajar yang itu adalah sirinya dari Sarah Setelah berpuluh-puluh tahun berdoa, di umur beliau 86 tahun baru dapat. Setiap kali beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Belum dikabulkan. Kapan dikabulkannya? Ketika cocok untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika cocok untuk Nabi Ibrahim. Maka jangan putus asa dalam berdoa. Karena bagaimanapun orang yang berdoa tidak akan pernah merugi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bidawah illa stajaballahu bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan kabulkan salah satu dari tiga pilihan. Imma an yu'ajjila da'watah, Allah mengabulkan doanya langsung. Au yudakhirahu fil akhirah, atau Allah akan simpan doanya tersebut, pengabulannya di akhirat. Au an yasrifa minas su'i mithliha, atau Allah menghilangkan keburukan dari dirinya sebagaimana yang dia doakan. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ya, kira-kira sampai di sini dulu. Nanti insyaallah taala kita lanjutkan. Pelajaran-pelajaran belum kita bisa ambil pada kesempatan kali ini, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita ambil. Sekarang masuk kepada pertanyaan. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang bertanya? Tadi diterangkan kenapa kota Taif dipilih Nabi untuk berdakwah setelah meninggalnya paman beliau dan Abu Talib dan istri beliau Khadijah. Poin ketiga, apa? Poin ketiganya itu siapa yang masih ingat? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafat ternyata kota Taiflah yang banyak tidak murtad. Jadi seakan-akan itu adalah pilihan, bukan seakan-akan, itu adalah pilihan Allah, pergilah ke kota Taif untuk berdakwah. Karena nanti kota Taif ini setelah engkau wafat akan menjaga Islam dan akan menjadi prajurit-prajurit Islam. Itu salah satu hikmah kenapa beliau memilih kota Taif yang di dalamnya dikuasai oleh Bani apa tadi? Bani Thaqif. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab banyak yang murtad kecuali adalah orang-orang Quraisy dan Bani Thaqif. Pertanyaan, padahal Nabi masih hidup, maaf kalau ana salah paham atas penjelasannya tadi yang saya sebutkan. Ya, sebab ketiganya adalah itu. Itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau setelah wafat, maka orang-orang Taif yang tidak murtad dibandingkan yang lainnya. Jadi seakan-akan itu adalah petunjuk dari Allah, berdakwahlah ke kota Taif, nanti kota Taif ini yang akan menjadi prajurit-prajurit Islam. Wallahu a'lam. Apa hukum mencium kaki orang tua, khususnya ibu, dengan alasan mencium bau surga? Surga di bawah telapak kaki ibu. Hadis Rasulullah SAW bersabda, "Falzam fa inna tahta rijlaihal jannah." Dalam riwayat yang lain, "Falzamha fa inna fi rijlaihal jannah." Selalulah bersama ibumu, mengurus ibumu. Sesungguhnya di bawah kedua kakinya terdapat surga. Lafaz yang benar seperti itu. Di bawah kakinya terdapat surga. Maka hadis ini sahih. Dan hadis ini maksudnya adalah senantiasa bersabar mengurus orang tua, terutama ibu. Karena ketika seseorang bersabar mengurus ibu, maka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi belum ada dalil yang mensyariatkan kita sebagai anak dengan memahami hadis ini kita mencium kedua telapak kaki orang tua. Tidak. Tidak ada dalil dan tidak juga dipahami oleh para salafus saleh seperti itu. Paham maksud saya? Ya, tidak ada dalil sahih, rinci, tegas yang membolehkan mencium kedua telapak kaki orang tua. Dan juga hadis tentang bahwa selalu uruslah ibumu, sesungguhnya di bawah kedua telapak kedua kakinya terdapat surga, tidak dipahami oleh para salafus saleh dengan mencium kedua telapak kakinya. Ya, wallahu alam. Duduk dengan bersandar pada tangan kaki kiri, pada tangan kiri di belakang, dilarang saat dalam majlis saja atau juga dalam kehidupan sehari-hari. Maka jawabannya adalah dalam majlis dan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang selain Islam. Itu bersandar dengan kaki kiri saja. Satunya atau dua-duanya. Ya. Allahu a'lam. Bagaimana tanggapan kita apabila saudara-saudara kita yang memponis seorang ustadz, ustadz ini wahabi dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan agar menasihatinya atau agar mendakwahinya? Maka jawabannya, nasihati bahwa lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang terucap kecuali ada malaikat yang tugasnya mengintai dan mengawasi. Kemudian nasihatkan bahwasanya semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an 'umrihi fima afnah wa an 'ilmihi fima fa'al wa an mali min ayna iktasabu wa fima anfaqo wa an jismihi fima abla. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat dari sisi Allah kecuali dia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Yang dia habiskan untuk mencaci orang, memfitnah orang, maka tentunya dia akan berhadapan dengan orang yang dia fitnah tersebut. Tidak sama dengan orang yang menjaga lisannya. Tentang ilmunya dia amalkan bagaimana, hartanya dia dapatkan di mana, dan dia letakkan di mana, dan badannya dia gunakan untuk apa. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, nasihati bahwa ketika Anda mencaci fulan, ustadz wahabi, mengajarkan begini dan begitu, yang menyimpang dari agama, maka nasihati bahwa ini adalah urusan antar sesama manusia nantinya di hari kiamat. Apabila seseorang menghibah orang lain, maka berarti dia akan berurusan dengan orang yang dihibahinya di hari kiamat. Maka dia akan dipreteli pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kepada orang yang pernah dia ghibahi. Kalau pahalanya habis, maka dosa orang yang pernah dia ghibahi dia akan tanggung sampai dia diceburkan ke dalam api neraka. Nasihati itu. Nasihati semua ucapan kita akan ditulis oleh malaikat di dalam buku catatan amal dan diminta pertanggungjawaban. Nasihati bahwa semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nasihati bahwa permasalahan ini menuduh Ustadz Fulan wahabi, Ustadz Fulan mengajarkan ke pelajaran yang sesat, maka ini bisa dikategorikan masalah antara sesama manusia. Kalau itu fitnah, maka dia akan berhadapan dengan orang tersebut di hari kiamat. Dan saya berpesan, gelaran kepada sesama muslim dengan gelaran wahabi, maka ini adalah gelaran termasuk dari mencaci, menghina. dan dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Rasul, sibabul muslimi kufrun wa fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim adalah sebuah kefasikan dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Ya. Jadi menggelari ustaz-ustaz dengan gelaran Wahabi, menggelari masjid-masjid Wahabi, menggelari ajaran dengan ajaran Wahabi, ini dikhawatirkan termasuk dari mencaci kaum muslimin. Maka tidak benar. Dan sering kita dengar bahwa, wah si fulan sudah terkena virus Wahabi, tidak suka bersalawat atas Nabi. Maka orang ini, saya katakan nanti, akan dituntut oleh banyak orang yang mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah dan dituduh Wahabi, dituduh tidak bersalawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sudah memfitnah. Memfitnah bahwa ajaran yang dituduh Wahabi tidak suka bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fitnah besar. Bahkan seperti yang saya ucapkan, mungkin nanti akan dituntut oleh orang-orang yang ingin mengerjakan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh yang dituduh Wahabi, yang mana mereka pun bersalawat, dituduh dengan tuduhan keji, tidak bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar apa Anda menuduh bahwa orang-orang Wahabi tidak suka bersalawat? Apakah karena dia tidak ikut salawatan? Yang ada hadisnya adalah kita diperintahkan untuk bersolawat ketika diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketika hari Jumat. Diperbanyak membaca solawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas tuduhan, atas karena tidak ikut bersolawatan akhirnya dituduh Wahabi tidak suka solawatan. Ini tidak benar, ini fitnah. Kasihani diri Anda. Kasihani diri Anda nanti ketika berhadapan dengan Allah. Saya katakan sekali lagi, mungkin orang-orang yang mengerjakan Al-Quran dan Sunnah, yang ingin memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, yang dituduh Wahabi, akan menuntut Anda di hari kiamat. Dituduh tidak suka bersolawat. Padahal dia adalah orang yang sangat bersolawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuduhan keji. Ya. Dan ini fitnah. Dan sebagian kaum muslimin sudah termakan dengan fitnah ini. Maka mimbar ini saya gunakan untuk mengingatkan. Jangan asal menuduh. Tidak ikut salawatan dituduh Wahabi. Ini tidak benar. Mungkin dia memiliki pandangan lain, tidak mengikuti salawatan, karena mungkin belum diajarkan oleh Rasulullah SAW, salawatan yang dengan cara yang Anda lakukan. Tapi kita bersalawat dengan apa yang dilakukan, yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bersalawat tatkala sholat, bersalawat tatkala hari Jumat, bersalawat tatkala disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Adapun ukurannya tidak ikut salawatan kemudian dituduh tidak suka salawatan, tidak suka salawat terhadap Nabi, ini tuduhan keji. Dan akhirnya dituduh Wahabi. Ini tuduhan keji. Dan ini fitnah. Dan bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah dengan lisan Anda. Mungkin salawat yang Anda baca akan terhapus dengan fitnahan Anda terhadap kaum muslimin. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membersihkan hati dari bangga terhadap diri sendiri? Caranya adalah sandarkan semua kesuksesan yang ada pada diri kita kepada Allah. Sebagaimana yang terjadi pada orang yang berilmu di zaman Nabi Sulaiman. Ketika orang berilmu ini bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ke negeri Yaman. Ratu Balqis ke daerah Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika orang tersebut melihat singgasana Ratu Balqis benar-benar berada di hadapan Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, maka beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sandarkan. Tidak seperti Karun. Karun mengatakan hadza innama utitu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta ini karena ilmu yang aku miliki. Ini jangan seperti itu. Itu ujub nantinya. Jadi obat ujub adalah menyandarkan kesuksesan, keahlian di dalam diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering-sering berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif aslih li sya'ni kulla fala takirni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Maka janganlah sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Ini menunjukkan kita jangan sampai menyandarkan diri kepada diri kita walau sekejap mata. Apakah ada kitab tafsir selain Ibnu Katsir yang Ustadz anjurkan untuk dibaca? Saya sering mengatakan untuk pemula, maka bacalah kitab tafsir As-Sa'di. Alhamdulillah sudah terjemahkan. Dan Alhamdulillah juga sudah kita baca di masjid ini. Dari mulai surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah, walhamdulillah, awalan wa akhiran, kemudian kita sekarang sudah Surat Ali Imran. Dan penjelasannya silahkan dilihat di kajian.net. Tulis di internet kajian.net, tulis nama saya. Di situ ada penjelasan pembacaan tafsir As-Sa'di. Untuk para pemula, bagus baca ini. Tapi dianjurkan membacanya dengan guru, agar bisa lebih maksimal pemahamannya. Kalau tafsir Jalalain bagaimana? Bagus. Akan tetapi, dia hanya memaknai kata per kata dari Al-Quran tersebut. Yang lebih menjelaskan adalah tafsir As-Sa'di. Sehingga kita tahu maksud ayat ini apa. Bahkan kadang-kadang terdapat pelajaran-pelajaran menarik dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Bagaimana ciri-ciri orang yang terkena penyakit ain? Orang yang terkena penyakit ain, ciri-cirinya adalah berlaku tidak wajar, seperti sakit tanpa sebab. Anak-anak dibawa ke rumah seseorang, pulang-pulang panas, pulang-pulang rewel, terkena penyakit ain. Dan bagaimana cara mengobatinya? Mengobatinya adalah orang yang mengenai tersebut, mengaini tersebut, matanya yang buruk dan hasad terhadap orang tersebut, diambil bekasnya. Seperti bekas minumnya, bekas wudunya, bekasnya diambil kemudian dimandikan kepada orang yang terkena ainnya tadi. Sambil diruqyah, dibacai Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Bagaimana cara membujuk nenek umur 71 tahun untuk masuk kepada ajaran salaf? Maka jawabannya, yang paling penting kita ketika berdakwah adalah bukan agar dia mengaku saya salafi, tidak. Tetapi yang paling penting adalah dia benar-benar beragama dengan cara yang benar. Beragama berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Dan kalau kita lihat, inti ajaran salaf adalah ikhlasul ibadah lillah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Maka ajak keluarga tersebut, terutama disebutkan dalam pertanyaan nenek ini, ajak agar mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Itu cara mendakwahi keluarga agar masuk ke dalam ajaran salaf. Salaf adalah maksudnya ajaran para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tiga generasi keemasan dalam agama Islam. Bagaimana mengikhlaskan ibadah, kemudian bagaimana menjauhkan diri dari segala macam kesyirikan. Ajak itu. Ya. Itulah ajaran salafus salih. Ya. Alhamdulillah selesai kajian kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal untuk kita beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.